بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد dalam pertemuan kali ini ana akan bacakan beberapa dalil yang menunjukkan ucapan musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid, dan perintah Allah Azza wa Jalla yang paling agung adalah tauhid. Wahuwa ifradullahi bil'ibadati, yaitu mengesakan Allah Azza wa Jalla dengan ibadah. Silakan dicatat. Yang pertama, dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasanya perintah Allah Azza wa Jalla yang paling agung adalah tauhid adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia untuk menunaikan tauhid. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku semata. Yang kedua, dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya tauhid adalah kewajiban yang paling wajib adalah bahwasanya tauhid merupakan inti dakwah dan ajaran para rasul alaihi wassalatu wassalam, sebagaimana di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَجَتَنِبُ الطَّاغُوتِ, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang mereka menyeru kepada kaumnya, beribadalah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah tagut. Kemudian dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwa tauhid merupakan perkara yang paling penting adalah bahwa Nabi alaihi salatu wassalam memulai dakwah beliau dengan tauhid dan mengakhirinya dengan tauhid pula. Nabi alaihi salatu wassalam mengawali dakwah beliau dengan tauhid dan mengakhirinya dengan tauhid pula. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengawali dakwah beliau dengan tauhid adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Bahwasanya di awal dakwah beliau alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan kepada kaum beliau, ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallahu tuflihu. Wahai sekalian manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian beruntung. Sedangkan hadis atau dalil yang menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengakhiri dakwah beliau dengan tauhid pula adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, bahwa beliau mendengar Nabi alaihi salatu wassalam bersabda beberapa waktu sebelum wafatnya beliau, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajida, ala fala tattakhidul qubura masajida inni anhaakum an dhalika. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid-masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian darinya. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam beberapa waktu sebelum wafatnya beliau, beliau bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. La'nat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Larangan menjadikan kuburan sebagai masjid ini dalam rangka menjaga tauhid agar ibadah dipersembahkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak kepada kuburan-kuburan para nabi, orang-orang saleh, dan yang semakna dengannya. Maka ini, dua hadis ini terkait dengan tauhid. Dalil yang keempat yang menunjukkan bahwa tauhid merupakan perintah Allah Azza wa Jal yang paling besar, yang paling agung, adalah bahwa tatkala Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan atau mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk mendakwahi penduduk negeri Yaman, beliau memerintahkan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu agar perkara pertama kali yang beliau dakwahkan adalah tauhid. Dengan ungkapan lain, perkara pertama kali yang Nabi alaihi salatu wassalam perintahkan kepada Mu'adz bin Jabal untuk didakwahkan kepada penduduk negeri Yaman adalah tauhid. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, innaka taqdimu ala qawmi ahli kitabin falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi ibadatullahi. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab, maka hendaklah perkara pertama kali yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah peribadahan hanya kepada Allah semata, yaitu tauhid. Perhatikan bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu agar perkara pertama kali yang didakwahkan kepada penduduk negeri Yaman adalah tauhid. Dalil yang kelima yang menunjukkan bahwa tauhid kewajiban yang paling wajib adalah bahwa perintah yang pertama kali kita dapati di dalam mushaf adalah perintah terhadap tauhid. Jadi kalau kita buka mushaf dari sampul depan, kemudian kita cari fi'il amr, kata perintah yang pertama kali, pasti kita dapati bahwa perintah pertama kali di dalam mushaf adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-21. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadalah kalian hanya kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Mana fi'il amarnya? U'budu rabbakum. Beribadalah kalian hanya kepada Rabb kalian, yaitu perintah untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla di dalam ibadah. Yang keenam, dalil yang keenam yang menunjukkan bahwa perintah Allah Azza wa Jalla yang paling agung adalah tauhid, bahwasanya tauhid merupakan amalan yang paling utama. Tauhid merupakan amalan yang paling utama. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul alaihi salatu wassalam suatu ketika ditanya, amalan apa yang paling utama? Beliau pun menjawab, imanun billahi wa rasulihi. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau ditanya kembali, kemudian apa setelahnya? Beliau mengatakan, al-jihadu fi sabilillahi, jihad di jalan Allah. Kemudian beliau ditanya lagi, kemudian apa setelahnya? Beliau mengatakan hajjun mabrurun, haji mabrur. Perhatikan bagaimana beliau mengawali jawaban beliau ketika ditanya amalan apa yang paling utama. Beliau mengawalinya dengan imanun billahi wa rasulihi. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan beriman kepada Allah, di antara rukunnya adalah tauhid. Mengesakan Allah di dalam ibadah. Beribadah hanya kepada Allah semata. Yang ketujuh. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa tauhid merupakan kewajiban yang paling wajib adalah bahwa tauhid merupakan hak Allah Azza wa Jalla yang wajib ditunaikan oleh para hambanya. Hak Allah Azza wa Jalla yang wajib ditunaikan oleh para hambanya. Dan tidak ada hak yang lebih agung daripada hak Allah Azza wa Jalla. Rasul alaihi salatu wasalam bersabda di dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Hak Allah kepada para hamba adalah agar mereka beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ini tauhid. Inilah tujuh dalil dari sekian banyak dalil yang menunjukkan bahwa tauhid adalah perintah Allah Azza wa Jalla yang paling agung, kewajiban yang paling wajib, perkara yang paling penting bagi para hamba. Silakan dicatat dengan sebaik-baiknya di dalam kitab atau dalam buku catatan antum. Insyaallah ta'ala, pertemuan selanjutnya kita akan menulis dalil-dalil yang menunjukkan bahwa syirik adalah dosa yang paling besar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardha, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.